Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Roja Cileungsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, Al-Bayan Cianjur, RIS di Kebumen, Suara Qalbu Jayapura, Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, Hidayah di Pekanbaru, Roja Bro, Roja Lampung, Roja Tanjung Pinang, dan Roja Pontianak. Para pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada, para netizen melalui streaming YouTube ataupun Facebook channel manapun dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sore ini sekalipun terlambat karena kemacetan di mana-mana, kita masih berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Tauhid. Kemarin kita sedang membahas hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an tentang seorang rahib orang Yahudi ahlul kitab datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam lalu berkata, "Hai Muhammad, kami mendapati di dalam kitab Taurat kami bahwa Allah Azza wa Jalla menjadikan langit yang tujuh di satu jarinya, bumi yang tujuh di satu jari, pepohonan dan tumbuh-tumbuhan di satu jari, dan seluruh makhluk di satu jari lain. Lalu Allah berfirman, Anal Malik, aku adalah raja." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tertawa sampai kelihatan gigi gerahamnya karena membenarkan ucapan si rahib. Lalu beliau membaca Al-Qur'an, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Kata Allah Azza wa Jalla, mereka yaitu orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Dan bumi ini seluruhnya dipegang oleh Allah atau digenggam oleh Allah pada hari kiamat. Dan langit dilipat seperti melipat kertas untuk menulis di tangan kanannya. Itulah yang kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, walaupun belum tuntas. Ketika menerangkan wa ma qadarullaha haqqa qadrih, orang-orang musyrik itu tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan, karena mereka menyamakan antara Allah dengan makhluk. Mereka menyembah kepada Allah, tapi juga menyembah kepada makhluk. Baik makhluk itu patung, pohon, atau kuburan, atau ruh-ruh nenek-nenek moyang mereka yang sudah mati, disembah seperti mereka menyembah kepada Allah Azza wa Jalla, disamakan. Padahal Allah Maha segala-galanya. Baik tidak mengagungkan Allah karena menyamakan Allah dengan makhluk, ataupun menyamakan makhluk dengan Allah. Mereka menganggap Allah agung, tapi mereka pun menganggap sesembahan-sesembahan mereka pun seagung Allah. atau mereka menganggap sesembahan mereka hanya punya sedikit kelebihan dibanding mereka, lalu mereka sembah, berarti mereka menyamakan Allah dengan kedudukan sesembahan-sembahan mereka. Walhasil mereka melakukan perbuatan syirik yang mengindikasikan mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Lalu Allah menyatakan, wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Padahal bumi ini berada dalam genggaman tangan Allah pada hari kiamat. Allah menyebut di sini pada hari kiamat, menunjukkan sebelum kiamat bumi ini tidak digenggam, tapi digenggamnya pada hari kiamat. Ayat ini tidak memiliki makna lain kecuali dengan makna yang hakiki, bahwa hari kiamat bumi digenggam. Wassamawatu matwiyatun biyaminihi. Sedangkan langit ini digulung pada tangan kanannya. Maksudnya benar-benar dipegang oleh tangan kanan Allah dan digenggam oleh tangan dan digulung oleh tangannya. Dan ini merupakan makna tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan wa anna samawati wa anna samawati matwiyatun katay sijil lil kutub biyamini. Dan langit ini digulung seperti gulungan kertas untuk menulis dengan tangan kanannya. Inilah tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tafsiran beliau berada pada tingkatan yang kedua dari aspek tartib. Tingkatan yang pertamanya Al-Qur'an, tingkatan yang keduanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari aspek tartib. Adapun kehujjahan dan wajibnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam diterima selama sabdanya itu sahih, itu sama dengan Al-Qur'an dari aspek al-qabul dan hujjah. Al-qabul itu penerimaan kita. Karena hadis juga wahyu. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak pernah berbicara dari hawa nafsu. Semua yang diucapkannya itu adalah wahyu. Beliau juga bersabda, utitul Qur'an wa mislahu ma'ahu. Aku telah diberikan Al-Qur'an dan telah diberikan yang lainnya yang semisal Al-Qur'an. Kata Imam Syafi'i, maksud telah diberikan yang lainnya yang semisal Al-Qur'an adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis juga wahyu. Karena Nabi tidak mungkin berbicara tentang agama, apalagi masalah tauhid, masalah yang gaib, tanpa instruksi dari Allah azza wajalla. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berani menyampaikan sesuatu dari agama, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Allah, para Allah tidak memberi instruksi, niscaya urat leher Nabi sallallahu alaihi wasallam diputus oleh Allah seketika itu juga. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Haqqah ayat 44 sampai ayat 48, Allah berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahadin anhu hajizin. Kata Allah azza wa jalla, seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengada-ada sebagian perkataan atas nama kami, atas nama Allah azza wa jalla, pasti akan kami pegang dia dengan tangan kanan kami, kemudian kami akan putuskan urat lehernya seketika itu juga. Tak ada seorang pun di antara kalian yang bisa menolong dia dari pemutusan urat leher tersebut. Ini ancaman Allah kepada Nabi alaihissalatu wassalam bila beliau berbicara tentang agama tanpa wahyu dari Allah, ya. Makanya apa yang beliau ucapkan bagian dari wahyu, termasuk ketika menjelaskan ini, bahwa kata Nabi alaihissalatu wassalam ketika membenarkan ucapan rahib bangsa Yahudi tadi, bahwa bumi digenggam oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat nanti, dan langit ini digulung pada tangan kanannya, ya. Itu tafsiran Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Adapun penafsiran ahlut tahrif. Ahlut tahrif orang yang mentahrif makna ayat kepada makna lain. Tahrif itu adalah taghyirul makna, merubah makna, minal ma'nal mughadarati minhu ilal ma'nan akhar la yadulu alaihi lafad. Jadi tahrif itu adalah merubah makna dari makna yang tersurat dalam lafad tersebut kepada makna lain yang tidak ditunjukkan oleh lafad tadi. Seperti ahlu tahrif menyatakan genggaman Allah di dalam ayat tadi maknanya Allah menguasai dan mengatur. Ditahrif. Ini keliru kata Syekh Al-Utsaimin, kata ulama-ulama ahlu sunnah. Kenapa? Karena kalau Allah menguasai dan mengaturnya itu terjadi jauh sebelum hari kiamat sejak awal. Tidak perlu pada hari kiamat saja disebutkannya, tapi sekarang juga sudah diatur dan dikuasai. Sedangkan ini dikatakan pada hari kiamat. Terus langit digulung pada tangan kanannya. Mereka mentahrif. Yang dimaksud dengan wassamawatu matwiyatun biyaminihi, dan langit digulung biyaminihi, kata mereka yamin di sana maknanya qasam alias sumpah, dan langit digulung dengan sumpahnya. Apa masuk akal? Tentu saja tidak. Mereka memaknai yamin dengan makna qasam. Inilah ahlut tahrif. Inilah orang-orang yang mentahrif. Maka kita akan ajukan pertanyaan kepada ahlut tahrif. Kenapa mereka harus mentahrif? Karena maksud dan niat mereka baik dan bagus. Niat mereka mentahrif itu untuk mensucikan Allah dari tamtsil. Mana tamtsil itu? Penyerupaan dengan makhluk. Mereka tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk dalam seluruh sifatnya. Niatnya baik, niatnya bagus. Caranya yang keliru. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan yang baik harus diraih dengan cara yang baik. Ketika tujuan baik diraih dengan cara yang buruk, Allah Azza wa Jalla hanya menilai cara yang mereka tempuh. Kita ingin bangun masjid, tujuannya bagus, tapi caranya merampok. Caranya maling, caranya korupsi, caranya nyopet. Apa boleh? Tentu saja tidak boleh. Niat yang bagus harus diraih dengan cara yang bagus. Al-ghayah la tubaril wasilah. Kam mim muridil khair la yusibahu. Betapa banyaknya orang yang meniatkan kebaikan, menginginkan kebaikan, tapi dia tidak bisa meraih kebaikan yang diinginkan. Karena salah dalam hal meraihnya. Caranya keliru, menyimpang dari tuntunan syariat. Ahlut ta'wil, ahlut tahrif, niatnya bagus. Ingin mensucikan Allah dari tamthil. Makanya mereka menolak sifat-sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya. Karena mereka menyatakan, kalau Allah dikatakan punya tangan, kalau Allah dikatakan punya jari. Sebab hadis menyatakan Allah punya jari. Oh, berarti serupa dong dengan makhluk. Makhluk punya tangan, makhluk punya jari. Kita balikan. Kalau Allah dianggap tidak punya tangan, tidak punya jari, apakah tidak menyerupai makhluk? Ada enggak makhluk yang tak bertangan dan tak berjari? Banyak. Benda-benda mati banyak. Si meja ini enggak punya tangan, enggak punya jari, tapi punya kaki. Meja punya kaki, kita punya kaki. Apakah kaki kita sama kaki meja sama? Beda. Apanya yang beda? Semuanya, jumlahnya beda. Meja punya 4, kita punya 2. Meja terbuat dari kayu, kita terbuat dari daging dan tulang. Kalau kaki meja hanya untuk menopang, kalau kaki kita bisa berlari, bisa loncat, bisa menendang, bisa macam-macam. Fungsinya, bahannya, jumlahnya, bentuknya, kaki kita sama kaki meja saja sudah jauh berbeda, apalagi kaki Allah dengan kaki kita. Meja tidak punya tangan. Apakah kalau Allah enggak punya tangan tidak serupa dengan meja? Malah menyerupai makhluk yang lebih hina daripada yang memiliki tangan dan jari, ya. Mereka ingin lari dari tamsil tapi terjerumus ke dalam tamsil lain yang lebih buruk. Maka untuk menjawab syubhat-syubhat tadi, maka diajukan beberapa pertanyaan. Hal antum a'lamu billahi minallah? Apakah kalian lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri? Siapa yang lebih tahu tentang Allah? Allah, apakah kalian? Kalau mereka berkata, na'am, nahnu a'lamu minallahi billahi. Ya, kami lebih tahu tentang Allah daripada Allah sendiri. Kalau mereka menjawab begitu, kufurlah mereka. Masa mereka mengklaim lebih berilmu tentang Allah daripada Allah sendiri, ya? Kalau mereka katakan, ya, kami lebih tahu, kufur itu ucapan. Tapi kalau mereka bilang, lah, tidak, Allah tentunya lebih tahu tentang diri Allah sendiri. Kita susul dengan pertanyaan, hal antum afsahu fit ta'bir an ma'ani minallah? Apakah kalian lebih fasih, lebih gamblang ketika mengungkapkan tentang sifat Allah daripada Allah sendiri? Siapa yang lebih fasih untuk menjelaskan tentang diri Allah, apakah Allah sendiri atau kalian sendiri? Kalau mereka menyatakan, ya, kami lebih fasih, lebih jelas dalam menerangkan tentang Allah daripada penjelasan Allah sendiri, kafirlah orang ini. Menganggap dia lebih berilmu daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mereka menyatakan, enggak, Allah pasti lebih fasih daripada kami, lebih gamblang dan lebih jelas daripada kami tentang diri Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kita katakan, lalu kenapa penjelasan Allah yang begitu gamblang dan jelas tentang dirinya kalian takwil kepada makna lain, kalian tahrif, kalian rubah kepada makna lain yang sama sekali tidak ditunjukkan oleh lafaz tadi. Dari sinilah maka kita mengetahui bahwa cara terbaik, cara yang paling selamat untuk memahami sifat-sifat Allah adalah dengan mengimani apa yang Allah tetapkan sebagai sifat bagi Allah. Kita yakini tanpa mentahrif, tanpa mentakwil, tanpa merubah kepada makna lain, tanpa juga mentamsil. Mentamsil itu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Karena Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah Azza wa Jalla. Maka wajib kita yakini Allah punya tangan, karena Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Nabi menerangkan dalam hadis yang sahih, tapi tangan Allah tidak ada yang serupa dengan tangan makhluk manapun. Jangankan tangan Allah dengan makhluk, tangan makhluk dengan makhluk pun sudah jauh berbeda dari segala segi. Kita punya tangan, kursi punya tangan. Apakah sama? Enggak sama. Beda dari segala segi. Apalagi dengan Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di dalam hadis dikatakan Allah memiliki jari seperti yang tadi dikatakan oleh si pendeta Yahudi. Kami mendapati dalam Taurat kitab kami bahwa Allah meletakkan langit di jari kami, bumi di jari kami, dan seterusnya. Dan Nabi tertawa membenarkan ucapan orang itu dan mendukungnya dengan ayat yang beliau bacakan. Menunjukkan Allah juga memiliki jari dengan makna yang hakiki yang layak bagi kemuliaan dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Dan jari Allah tentu saja jauh berbeda, tidak ada yang sama dengan jari makhluk manapun. Jari makhluk dengan makhluk lain kan juga berbeda. Kalau jari-jari seluruh manusia mungkin sama. 5 bentuknya begini, bahannya begini, fungsinya begini. Coba dengan jari-jari binatang. Binatang ada yang punya jari? Ada. Kucing punya kaki. 4. Ada jari-jarinya. Apa bentuknya, ukurannya, bahannya, fungsinya sama? Enggak. Kucing enggak bisa nyentil begini. Kucing enggak bisa ngejewer begini dengan jarinya, ya? Dan seterusnya. Itu makhluk dengan makhluk sudah jauh berbeda dari segala segi, apalagi makhluk dengan Allah Azza wa Jalla, ya. Dalam salah satu hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna quluba bani Adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbir rajuli wahid yusrifu kaifa yasha." Bahwa hati-hati seluruh bani Adam, hati seluruh manusia berada di antara dua jari dari jari-jari Allah. Seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendaknya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Allahumma musarrif al-qulub, sarrif qalbi ala ta'atik." Wahai Allah yang maha pembolak-balik hati, yang maha merubah-rubah hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Ayat ini menjelaskan bahwa seluruh hati manusia berada di antara dua jari Allah. Jangan pakai akal. Kalau begitu hati-hati manusia menempel dong di tangan Allah dan menempel di jari Allah. Apakah maknanya pasti demikian? Ya tidaklah. Dari segala segi gak bisa difahami seperti itu. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah 164, "Wassahabil musakhkhari bainas sama'i wal ard," dan awan-awan telah ditundukkan di antara langit dan bumi. Awan berada antara langit dan bumi. Apakah awan menempel di langit atau menempel di bumi? Tidak. Perkataan berada di antara tidak berarti sesuatu yang ada di tengah-tengah itu, di antara itu, menempel baik ke yang satu ataupun kepada yang lain. Ya tidak. Awan berada di antara langit dan bumi. Apakah awan menempel di langit atau menempel di bumi? Tidak, tapi berada di tengah-tengah. Bandung berada di antara Surabaya dan Jakarta. Apakah Bandung langsung berbatasan dengan Jakarta dan Surabaya? Tidak. Ada kota lain di antara kedua kota tadi, ya. Ramadan berada di antara bulan Dzulhijjah, bulan Muharram dan bulan Dzulhijjah. Betul apa tidak? Betul. Tapi tidak berarti berurutan dari Muharram langsung ke Ramadan langsung ke Dzulhijjah. Ada bulan-bulan lain di antara keduanya. Jadi mengatakan sesuatu berada di antara dua hal lain tidak berarti sesuatu yang ada di tengah-tengah itu menempel ke salah satunya, apalagi ke kedua-duanya. Makanya wajib kita meyakini apa yang Allah jelaskan, yang Rasul jelaskan tentang sifat-sifat Allah. Kalau Allah menyatakan, Nabi menyatakan Allah punya tangan, wajib kita yakini iya. Itu sejelas-jelas penjelasan, segamblang-gamblang informasi dari Allah. Adapun bagaimana tangannya, itu yang tidak sama dengan tangan makhluk manapun. Dan kita tidak memperoleh informasi tentang keadaan, deskripsi, penjelasan, sifat hakikat dari tangan Allah, maka wajib kita tawakuf dalam hal tersebut. Tawakufnya kita disebut tidak mentakyif. Mentakyif maknanya mendeskripsikan sifat Allah, baik dengan deskripsi yang jelas ataupun samar. Yang jelas umpamanya tangan Allah itu seperti begini, begini, begini, itu jelas. Kalau yang tidak jelas, tangan Allah itu umpamanya panjangnya 4 kali daripada lebarnya. Itu tetap deskripsi dan itu takyif, termasuk mempertanyakan bagaimana sih bentuk dan ukuran tangan Allah, itu mentakyif. Maka tidak boleh. Kenapa? Karena mentakyif berarti berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu yang terlarang. Wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Allah menyatakan, qul, katakan olehmu Muhammad, innama harramar rabbiyal fawahisha. Katakan olehmu, Allah hanya mengharamkan kepada kami beberapa perbuatan. Ini perbuatan yang diterangkan dalam ayat ini, dosa-dosa besar dimulai dengan dosa besar terkecil. Pertama, al-fawahis ma dhahara minha wa batan, baik yang nyata ataupun yang tersembunyi, yang terang-terangan ataupun yang diam-diam. Kemudian al-ithmu, kemudian al-baghyu, kemudian yang keempat yang lebih besar lagi dosanya, wa an tusyrika billahi ma lam yunazzil bihi sultana. Kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan keterangan tentangnya. Ini dosa yang lebih besar daripada ketiga dosa tadi. Tapi ada lagi yang lebih besar, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu yang bersumber dari Allah. Berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu, maknanya sifat Allah ditakyif. Ditakyif itu tadi apa? Dideskripsikan, diterangkan dengan penjelasan yang detail, dengan akal, dengan perasaan, dengan dugaan, tanpa informasi dari Allah. Makanya mentakyif terlarang. Karena itu sifat atau sikap berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Tahrif dan ta'wil sama dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Coba kita bertamu ke rumah seseorang. Kita pencet bel, kita ketok, kita salam. Assalamualaikum. Orang yang di dalam kemudian bertanya sebelum dibuka, kamu siapa? Kita jawab, saya fulan. Saya datang dengan memakai baju putih, kopiah putih. Saya bawa payung walaupun tidak hujan tapi persiapan. Dan saya memakai sendal warna hitam. Saya kesini pakai ojek. Ojek nama perusahaan bukan? Bukan ya? Iya, kata si pribumi sebelum dibuka, ah kamu gak pakai baju putih pasti belang-belang ya, atau gak pakai baju. Yang dimaksud pakai baju putih itu mungkin hati kamu bersih. Kamu gak pakai kopiah putih ya, yang dimaksud dengan kopiah putih itu mungkin pikiran kamu lagi fresh. Kamu sebenarnya gak bawa payung, yang dimaksud kamu bawa payung itu mungkin langit teduh, mendung, tidak sedang panas. Omongan kita yang menjelaskan diri dan identitas kita ditakwil oleh si orang itu dengan makna lain yang tidak kita maksudkan. Gimana komentar kita tentang orang itu? Ini orang gila apa ya? Saya sudah menjelaskan identitas saya segamblang mungkin, sejelas mungkin. Dia tolak penjelasan saya, lalu dia takwil penjelasan saya dengan makna yang lain yang tidak saya maksudkan. Itu salah satu di antara contoh takwil yang ngaco, yang nyata. Apalagi ini, Allah menjelaskan tentang dirinya, Allah punya tangan. Allah menyatakan yadullahi fawqa aydihim. Dalam hadis juga banyak. Allah punya jari. Nabi SAW menyatakan inna quluba bani Adam baina usbu'ain min asabi rahman. Ya, yuqallibu kayfa yasha. Allah punya kaki, Allah punya betis. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Dan seterusnya, Allah punya mata, tajri bi ayunina. Si perahu itu berlayar dengan pandangan mata kami. Allah menjelaskan tentang dirinya segamblang itu, kita tolak penjelasan Allah, lalu kita takwil kepada makna lain yang tidak diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya? Seolah-olah mereka merasa lebih tahu tentang Allah daripada diri Allah Azza wa Jalla sendiri. Ya? Jadi cara yang lebih selamat untuk memahami asma dan sifat Allah, wajib kita meyakini sifat itu sebagai sifat Allah karena Allah menetapkan hal itu bagi dirinya tanpa empat hal, tanpa mentamsil, tanpa menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ya, tanpa menta'til. Menta'til itu apa? Menolak sifat-sifat Allah. Ah, enggak. Nah, tanpa mentahrif. Mentahrif artinya memalingkan makna asal kepada makna lain dan tanpa mentakyif. Mentakyif maknanya adalah mendeskripsikan sifat Allah, menjelaskan sifat Allah dengan penjelasan tertentu tanpa keterangan dari Allah Azza wa Jalla. Inilah sikap yang ditempuh, dipegang teguh oleh ulama-ulama salafus saleh di dalam memahami asma dan sifat Allah. Ada satu ungkapan yang masyhur di kalangan mereka, di kalangan ahlu tahrif. Mereka menyatakan bahwa tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Bahwa cara yang ditempuh oleh ulama-ulama salaf aslam. Aslam itu maknanya lebih selamat. Mereka mengakui metode yang ditempuh oleh ulama-ulama as-salafus saleh dalam memahami ayat-ayat sifat itu lebih selamat, itu benar. Tapi kalimat keduanya yang tanaqud dengan kalimat pertama. Tanaqud itu kontradiktif. Kalimat keduanya mereka menyatakan wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam. Kata mereka, cara yang ditempuh oleh ulama-ulama khalaf. Khalaf dan salaf ini ada dua makna. Pertama dari segi zaman, kedua dari segi pemahaman. Dari segi zaman, ulama-ulama salaf, ulama-ulama terdahulu, ulama khalaf, ulama terkemudian. Ini dari segi zaman, dari segi waktu. Lalu dibatasi generasi salaf adalah tiga generasi awal. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Generasi keempat dan seterusnya disebut sebagai generasi khalaf. Itu dari segi waktu enggak masalah. Kedua, dari segi pemahaman. Bahwa pemahaman salaf dengan pemahaman khalaf dua hal yang bertubrukan. Pemahaman salaf adalah pemahaman yang sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan pemahaman khalaf adalah pemahaman yang bid'ah. Yang dimaksud dengan tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, metode yang ditempuh oleh generasi khalaf, bukan generasi dari segi waktu, tapi oleh orang-orang khalaf, orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada Quran Sunnah, yang memakai ro'yu dan perasaan di dalam memahami ayat dan sifat Allah Azza wa Jalla. Mereka katakan metodologi khalaf a'lam wa ahkam, lebih berilmu dan lebih hikmah. Ini dua kalimat yang ta'arud, tanaqud, kontradiktif. Mereka katakan metode salaf lebih selamat, metode khalaf lebih berilmu dan lebih bijaksana, lebih hikmah. Ucapan ini mengandung empat bahaya yang bahkan bisa menjerumuskan orang itu ke dalam kekufuran. Apakah empat kekeliruan, kesalahan yang berbahaya dari kalimat itu? Pertama, fihi tanaqud. Di dalam ungkapan ini ada tanaqud, ada kontradiksi. Kenapa? Karena kalau dikatakan metode salaf aslam, aslam itu lebih selamat. Kenapa lebih selamat? Karena pasti didasarkan pada ilmu dan hikmah. Tidak mungkin orang selamat tanpa ilmu, tanpa hikmah. Tidak mungkin orang selamat karena kebodohan, enggak. Dalam memahami dan mempraktikkan agama, untuk iman, untuk takwa, wajib berilmu. Orang yang bodoh tidak mungkin bertakwa dan tidak mungkin beriman. Ibnu Abbas menyatakan, seluruh lafaz iman di dalam Al-Quran, di dalamnya sudah include, terkandung ilmu. Iman yang lahir dari ilmu. Itulah iman yang hakiki. Bukan iman yang ikut-ikutan. Kalau yang ikut-ikutan, palsu itu, semu itu. Itu sangat mudah ambruk dan tumbang hanya karena satu cobaan. Tapi kalau imannya berdasarkan ilmu, jiwa raga juga dikorbankan untuk itu. Makanya dalam setiap lafaz iman terkandung ilmu. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sungguhnya orang beriman dan beramal soleh. Iman di sana, ilmu dan amal soleh di sana, aplikasi dari ilmu itu. Terus umpamanya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khasyin. Berbahagia orang-orang beriman itu, orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang bodoh bisa khusyuk enggak? Enggak mungkin. Iman di sana pasti iman yang lahir dari ilmu. Makanya bisa khusyuk di dalam salatnya. Orang yang berilmu aja susah khusyuk, apalagi yang bodoh. Karena khusyuk hanya bisa diraih dengan adanya penghayatan terhadap makna dari doa yang kita baca. Untuk bisa menghayati harus faham makna. Betul apa tidak? Kalau enggak faham, enggak tahu apa arti bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin, enggak ngerti apa makna Allahumma ba'in baini wa baina khotaya, enggak faham artinya, apa mungkin bisa khusyuk? Enggak. Mulut mengucapkan doa, hati pikiran melayang ke sana kemari, ingin menghayati enggak tahu maknanya. Akhirnya ngelamun dalam surat. Apa bisa khusyuk? Enggak. Berkata Abu Darda, "La takunu taqiyan hatta takuna 'aliman." Kamu mustahil bisa menjadi orang yang bertakwa sebelum kamu berilmu. Apa makna takwa? Intinya takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, itulah intinya. Untuk bisa melaksanakan perintah dengan baik dan berkualitas butuh ilmu apa tidak? Iya, apa saja perintah, apa saja larangan. Terus butuh ilmu lagi, bagaimana cara melaksanakan perintah ini? Terus butuh ilmu lagi, bagaimana agar pelaksananya berkualitas? Butuh ilmu lagi. Orang yang tak berilmu enggak bisa melaksanakan perintah, enggak bisa menjauhi larangan. Kalau bisa dilaksanakan itu perintah, pasti asal-asalan, enggak bermutu. Jadi enggak mungkin orang bisa selamat tanpa ilmu. Kalau umpamanya tariqatus salaf aslam, metode salaf itu lebih selamat, itu disebabkan karena pertama didasarkan pada ilmu, bukan pada kebodohan. Yang kedua didasarkan pada hikmah. Kalau yang lebih selamat pasti lebih berilmu dan lebih penuh dengan hikmah. Maka mana mungkin sesuatu bisa selamat tanpa ilmu, tanpa hikmah. Makanya perkataan mereka yang menyatakan metode salaf lebih selamat, tapi metode khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah. Kalau lebih berilmu, lebih hikmah, pasti lebih selamat. Jadi dua kalimat ini ada tanaqud, ada kontradiksi antara kalimat pertama dan kalimat kedua. Ini yang pertama. Kedua, kalau dikatakan metode khalaf itu lebih berilmu dan lebih hikmah, metode khalaf adalah mengingkari sifat Allah, baik sebagian ataupun seluruhnya. Metode khalaf menggunakan akal, ro'yu, dan mentahrif, membelokkan makna sifat Allah kepada makna lain. Maka bagaimana cara seperti itu bisa dikatakan ilmu dan hikmah? Ilmu itu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul. Adapun ro'yu itu adalah kebodohan. Ingat, akal kita. Akal kita itu bukan alat untuk memahami apapun, bukan alat. Itu hanya wadah dari alat. Alatnya apa? Alatnya adalah ilmu, untuk memahami apapun ilmu. Coba, kita punya akal. Kita semua masing-masing punya akal. Bisa enggak akal kita yang kosong dari ilmu IT menjelaskan kenapa HP ini bisa dijadikan alat komunikasi? Apa bisa? Enggak, kita punya akal. Coba terangkan kenapa ini bisa. Ya, saya yang tidak memiliki background ilmu IT enggak bisa. Kalau dipaksa-paksa gimana? Ah, coba kamu terangkan pokoknya semampu kamu. Paling-paling kayaknya suara saya dibawa oleh jin terus dibisikkan ke sana. Paling begitu. Enggak bisa menjelaskan. Kalau kita punya akal. Adapun orang yang belajar IT umpamanya di ITB. ITB merek bukan. Nama yang enggak apa-apalah, ya. Di ITB ada jurusan IT umpamanya. Dia bisa menjelaskan. Karena dia pernah belajar, otaknya itu sudah diisi dengan informasi teknologi. Ilmu tentang hal, dia bisa menjelaskan. Yang menjelaskan itu akalnya atau ilmunya? Ilmunya. Ilmu yang diwadahi oleh akalnya yang telah menyerap informasi teknologi. Baru dia bisa menjelaskan. Coba umpamanya, kita gak punya background kedokteran, kesehatan. Ada kasus masuk angin, orang kemudian mual-mual dengan masuk angin. Kita harus menjelaskan dengan akal kita, kenapa dia bisa masuk angin. Kita mikir, paling-paling ada angin masuk melalui pori-pori masuk ke lambung. Jadi ada aja angin di lambung itu yang bikin mual. Mungkin gitu ya? Coba tanya ke dokter, apa betul begitu? Kalau memang angin bisa masuk ke pori-pori, masuk ke lambung, bocor dong. Bisa-bisa cairan-cairan yang ada di lambung rembes ya. Bisa rembes keluar kalau begitu. Basah terus ya. Itu yang pertama. Mikir lagi, salah geningnya tata ya. Mikir lagi, oh mungkin angin dari nafas ini yang kita ini masuk ke lambung. Kalau begitu setiap saat dong kita masuk angin ya. Karena setiap saat kita bernafas. Mikir lagi. Kayaknya hasil pencernaan melahirkan gas. Gas itu yang ada angin di lambung. Kalau begitu setiap makan dong kita masuk angin. Ternyata kan tidak. Itu akal kita. Coba tanya ke dokter. Pasti dia akan menjelaskan. Masuk angin itu istilah orang kampung. Kan begitu. Gak ada dalam kedokteran istilah masuk angin. Lalu bisa menjelaskan secara ilmiah. Berdasarkan ilmunya. Kita punya akal, dokter punya akal. Tapi dokter bisa menjelaskan, kita tidak. Berarti bukan akal kita. Apa yang menjadi alat untuk bisa memahami dan menjelaskan? Ilmu yang diisikan kepada akal kita. Makanya ro'yu adalah kebodohan. Makanya dalam memahami Al-Quranul Karim dengan ro'yu, Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya melarang keras. Man qala fi kitabillahi bi ra'yihi. Dalam riwayat lain, man fassara Al-Quran bi ra'yihi. Dalam satu riwayat, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dan neraka. Kalau orang itu berbicara tentang Quran dengan ro'yu. Adapun para ulama ahli tafsir dengan ilmu, bukan dengan ro'yu. Ro'yu adalah antonim dari ilmu. Ro'yu adalah kebodohan. Ro'yu adalah akal yang tidak diisi dengan ilmu yang berkaitan dengan apa yang sedang dia bicarakan. Ya. Termasuk mentahrif, memalingkan makna dari sifat Allah yang Allah terangkan dalam Al-Quran, dipalingkan kepada makna lain, itu adalah ro'yu dan itu adalah kebodohan dan itu bukan ilmu. Ilmu adalah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu itu apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasul, itulah ilmu. Adapun ro'yu, maka itu adalah kebodohan. Maka bagaimana mungkin bisa dikatakan tariqatul khalaf a'lam wa ahkam? Metode khalaf yang menggunakan ro'yu lebih berilmu dan lebih bijak, lebih hikmah, mustahil itu terjadi. Karena apa? Karena ro'yu bukanlah ilmu dan setiap yang bukan ilmu pastilah bukan hikmah. Inilah kekeliruan yang kedua. Kekeliruan yang ketiga. Yalzamu minhu ayyakuna ha'ula ilmu khalifun a'lamu billahi min rasulihi wa ashabihi li anna tariqata salaf ya tariqatun nabi wa ashabihi. Ketiga, kekeliruan dan bahaya yang ketiga dari ucapan tadi adalah orang yang mengucapkan kata-kata tadi bahwa metode salaf lebih selamat tapi metode khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah, orang itu berarti mengklaim dia lebih tahu tentang Allah daripada Rasul dan para sahabatnya. Karena metode salaf adalah metode yang dipegang teguh oleh Nabi dan para sahabatnya. Itulah yang disebut dengan metode salaf. Maka kalau dikatakan khalaf lebih berilmu dan lebih hikmah, berarti mereka merasa lebih berilmu tentang Nabi dan para sahabatnya tentang dalam memahami sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini bahaya yang ketiga. Keempat, dan ini yang lebih dikhawatirkan bisa menjerumuskan ke dalam kekufuran, yaitu menganggap bodoh Nabi dan para sahabatnya. Metode Nabi dan para sahabat yang disebut dengan metode salaf itu memang sih lebih selamat, tapi yang lainnya lebih berilmu dan lebih hikmah. Berarti menurut Nabi kurang ilmunya dan kurang hikmah dalam memahami asma dan sifat Allah Azza wa Jalla. Dan ini bisa kufur. Menganggap Nabi sebagai orang yang bodoh dalam memahami tauhid yang berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla bisa menjerumuskan orang ke dalam kekufuran. Walhasil kalimat tadi adalah kalimat yang batil, yang keliru. Karena empat alasan yang tadi dikatakan. Jangan sekali-kali kita berani mengatakan tariqatul salaf aslam wa tariqatul khalaf a'lam wa ahkam, karena empat bahaya yang tadi diterangkan. Ikhwan, tidak terasa ini sudah jam 5.15, sudah habis waktu yang kita miliki. Tapi kita buka satu poin tanya jawab saja dengan pendengar dan pemirsa Roja TV. Kepada Fawas dipersilakan untuk memandu tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Silakan Fawas. Baik. Naam. Terima kasih untuk Al-Ustaz, dan kami berharap pertanyaan dari pendengar dan pemirsa dikaitkan dengan materi bahasan kita terkait dengan tauhid yang Ustaz bahas tadi. Silakan kami coba sapa kembali untuk Anda pendengar dan pemirsa di 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, dari mana? Dengan Pak Mul di Medan Besar. Pak Mul, silakan, di Medan. Pak. Silakan pertanyaannya terkait tauhid dan bahasan yang Ustaz sampaikan tadi Bapak ya. Silakan. Gini Ustaz, ini pengajian yang beberapa hari yang lalu. Jadi dia menyampaikan di TV Roja ini ada sholat dua rakaat. Halo Bapak. Sholat asar. Mohon maaf, terkait dengan bahasan tauhid, Bapak. Untuk masalah fikih, mohon maaf di pending terlebih dahulu, Pak, ya. Oh iya, iya. Ya, ada mungkin, Pak, pertanyaan mengenai tauhid? Ini Ustaz, kalau umpamanya tadi tidak Allah berada di atas aras. Iya. Nah, kemudian Allah mempunyai tangan, tapi tidak rupa dengan tangan manusia, dengan tangan makhluknya. Iya. Jadi yang ingin saya tanyakan Ustaz, di Al-Quran surat apa dan ayat berapa yang mengatakan bahwa Allah itu punya tangan, gitu aja Ustaz. Iya, baik, baik Bapak. Pak Mul di Medan, terima kasih interaksi dan pertanyaannya disampaikan. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Silakan Ustaz bisa menjawab. Iya, barakallahu fiik Pak Mul di Medan. Ayat mana yang menanjakan Allah punya tangan? Banyak. Salah satunya adalah surah Al-Fath ayat yang ke-10. Allah berfirman, "Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah." Yadullahi fauqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang berbaiat kepadamu, pada hakikatnya mereka berbaiat kepada Allah. Yadullahi fauqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka, ya. Demikian juga ketika umpamanya Yahudi menuduh Allah itu pelit, lalu diungkapkan dengan yadullahi maghlulah, tangan Allah itu terbelenggu. Oleh Allah dibantah, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah itu terbentang. Allah mengingkari Yahudi hanya karena Yahudi menyatakan tangan Allah terbelenggu. Lalu oleh Allah diingkari keterbelengguannya tanpa mengingkari tangannya. Kata Allah, bal yadahu mabsutatan. Yang benar, kedua tangan Allah itu terbentang, terbuka. Dan Allah memberikan rizkinya, karunia kepada siapa saja yang dikehendaki, ya. Dan banyak lagi ayat-ayat lain yang menjelaskan Allah memiliki tangan. Dengan pemahaman tadi, wajib kita yakini demikian. Tapi wajib kita yakini bahwa tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk lainnya, tidak boleh ditahrif, tidak boleh diingkari, dan tidak boleh juga ditakyif dengan penjelasan apapun, ya. Ya, cukup sampai di sini karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan nanti jumat depan kita bisa berjumpa lagi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.